فقد تقدم معنا في الدرس السابق أن أفضل تعريف للعبادة هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قائلا: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فهذا هو أفضل تفسير للعبادة، فكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه هو عبادة له سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله اليوم نمجي الله ونحن الله dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan bahwa telah terdahulu dari pelajaran kita dari pelajaran dari kitab ini, yakni tentang macam ragam ibadah. Dan telah terdahulu pula pengertian atau definisi akan ibadah yang paling baik, yang paling dekat, dan dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan ucapan beliau bahwasanya ibadah adalah cakup segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai serta segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dari ucapan serta perbuatan. Dengan pengertian tersebut berarti apapun perkara tersebut ketika itu adalah dicintai, apapun perkara tersebut apabila itu adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tergolong ibadah. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في رسالته أنواع العبادة وذكرها جملة ثم ذكرها تفصيلا، فبدأ يسرد أنواع العبادة وكل عبادة بدليلها. وقد ذكرنا أن من أنواع العبادة الدعاء والاستغاثة والاستعانة والذبح والنذر والخشية والخوف، وكل هذه العبادات قد ذكرها الشيخ بدليلها حتى وصلنا إلى الاستغاثة. فقال الشيخ في رسالته رحمه الله: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. قوله ودليل الاستغاثة معنى أنه يقول ودليل أن الاستغاثة عبادة لله جل وعلا، ثم ذكر الآية. وهذا ديدن الشيخ رحمه الله تعالى في رسالته، وقد ذكرنا ذلك في مقدمة هذه الرسالة أنه يربط هذا المتن بالأدلة حتى ينبه طلاب العلم أن لا بد من الدليل فيما يطلبونه. سنبدأ أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله menyebutkan dalam kitab beliau ini tentang macam ragam ibadah. Beliau menyebutkan secara global tentang jenis-jenis ibadah seperti rasa takut, berharap kepada Allah, kemudian juga khusyuk, khusyah, sampai kemudian beliau pun menyebutkan secara terperinci disertai dengan dalil-dalilnya. Dan pada mata berikutnya beliau sebutkan di sini tentang ucapan beliau, ini dalil atau landasan hukum tentang al-istighosah, yang minta pertolongan. Beliau lanjutkan dengan menyebutkan tentang landasan hukumnya berupa ucapan Allah Ta'ala: istastagithuna rabbakum fastajabalakum, ketika kalian meminta kemenangan, meminta perlindungan dari Rabb kalian, kemudian dia memberikan pengkabulan jawaban kepada kalian. Seakan-akan beliau mengucapkan dengan ucapan beliau ini bahwa landasan hukum atau dalil tentang istighosah adalah ibadah, kemudian berlanjutkan dengan ayat ini. Di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwa sang penulis menjanjikan dari awal kitab beliau tidak menyebutkan satu poin pun kecuali beliau menyusulkan dengan landasan hukumnya. Dan ini sebagai tanbih kepada orang yang membaca, sebagai tanbih kepada para penuntut ilmu hendaknya mengikat diri dengan ucapan serta perbuatan dengan landasan hukum. ووجه الاستدلال بهذه الآية على أن كون الاستغاثة عبادة لله عز وجل أن الله جل وعلا أثنى على هؤلاء الذين يستغيثون به واستجاب لهم استغاثتهم، وما دام أن الله عز وجل استجاب لهم دل على أنه يحب هذا الشيء، وما دام أن الله عز وجل يحب هذا الشيء فهو عبادة لله جل وعلا. Sisi pendalilan dari sang penulis tentang al-istighosah, talabul ghaus, meminta perlindungan atau minta kemenangan, dengan ayat ini dari sisi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang dimaksud dalam ayat tersebut. Dari sisi mereka beristighosah meminta kemenangan kepada Allah, kemudian Allah mengabulkan permintaan mereka tersebut. Di sini menunjukkan bahwasanya Allah cinta akan amalan tersebut. Allah pun memuji akan orang-orang yang melakukan amalan tersebut. Ketika itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti itu adalah bentuk peribadatan, mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Wa yajuzu al-istighathatu bil makhluq walakin bi syurut. An yakuna hadha alladhi yastaghithu bihi hayyan, qadiran, hadiran, yasma'. Fahadhihi hiya syurut الأربعة التي إن توفرت في الذي يستغاث به من المخلوقين جاز لنا أن نستغيث به. Boleh untuk meminta perlindungan kepada pertama orang yang masih hidup. Kemudian yang kedua dia hadir di depan kita. Kemudian yang ketiga dia mampu untuk mengabulkan permintaan kita tersebut serta dia pun mendengar. Inilah empat syarat boleh untuk meminta perlindungan kepada selain Allah. Apabila empat syarat tersebut terpenuhi, boleh untuk minta perlindungan kepada selain Allah dari empat syarat yang telah disebutkan tadi. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. في قوله ودليل الذبح كما تقدم معنا معنى أن الذبح عبادة لله عز وجل، ثم سرد هذه الآية قل إن صلاتي ونسكي، والنسك فسر بعدة تفسيرات عند السلف منها الذبح والنذر، فهذه العبادة هي خالصة لوجه الكريم فلا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، وأن من صرفها لغير الله جل وعلا فهو مشرك والعياذ بالله، كما ذكر الدليل من السنة لعن الله من ذبح لغير الله. Kemudian beliau menyebutkan dari ucapan beliau yang disang penulis, kemudian landasan hukum tentang adzabah penyembelihan ucapan Allah Ta'ala, katakanlah wahai Muhammad SAW, sesungguhnya sholatku, demikian juga nusukku, penyembelihanku, dan bahkan hidup serta matiku aku serahkan kepada Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan perkara itulah aku diperintahkan serta aku adalah orang yang paling pertama menyerahkan diri. Kemudian beliau sebutkan juga dari sunnah yang berbunyi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah semoga Allah melaknat orang-orang yang menyembeli kepada selain Allah. Sebagaimana yang telah terdahulu dari kebiasaan atau tradisi beliau ketika boleh menyebutkan tentang dalil akan satu permasalahan termasuk di sini, menunjukkan bahwasanya menyembelih adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu boleh menyusulkan dengan penyebutan tentang ayat dan hadis. Tentang makna nusuk datang beberapa tafsir dari ulama, di antara makna nusuk adalah menyembelih, di antara makna nusuk adalah bernadar. Dan dari landasan hukum ini menunjukkan kepada kita bahwasanya nusuk atau menyembelih adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu barang siapa yang menyerahkan ibadah ini kepada selain Allah, jadilah dia adalah orang yang musyrik. Sebagaimana Allah katakan, la'anallah man dhahaba li ghairillah, semoga Allah laknat Allah bagi orang yang menyembelih kepada selainnya, selain Allah. Qala Syekh rahimahullahu taala wa dalilun nadri قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالنذر قوله ودليل النذر أي أن دليل النذر على أنه عبادة من العبادات قوله تعالى. فالشيخ رحمه الله تعالى يذكر العبادة ثم يذكر دليلها، وهذا من حسن التأليف للشيخ رحمه الله تعالى. فالنذر هو إيجاد أو إيجاب على المرء على نفسه شيء لم يوجبه عنه الله عز وجل. Kemudian beliau menyebutkan lagi secara itu sang penulis tentang landasan hukum nazar, yang ucapan Allah Ta'ala bersesuaikan dengan ayat, mereka menunaikan nazar serta mereka takut akan suatu hari yang mana kejelekannya adalah tertutupi, tersembunyi. Sang penulis sebagaimana tradisi beliau, beliau menyebutkan tentang landasan hukum nazar, menunjukkan bahwasanya ini adalah ibadah, bernadar kepada Allah adalah ibadah. Dan maksud dari nadar itu sendiri sebagaimana pengertian atau definisinya adalah seseorang mewajibkan kepada diri dia sendiri akan sesuatu yang sebenarnya Allah Ta'ala tidak mewajibkan kepada diri dia, yakni sesuatu tersebut. وقد ذكر أهل العلم أن النذر نوعان، نذر مقيد ونذر مطلق. فالنذر المطلق هو المشروع وهو الجائز، كأن ينذر على نفسه مثلا يصلي في اليوم 12 ركعة بدون مقابل، يعني ينذر لله عز وجل طاعة أو عبادة من العبادات دون أن يقيدها بشرط من الشروط، فهذا هو النذر المطلق. أما النذر المقيد فهو الذي ينذر نذرا بشرط أن يفعل الله عز وجل له شيء، كأن يشترط على الله عز وجل مثلا لله علي أن أصوم كذا وكذا إن شفي ابني، فهذا هو النذر المقيد، وهذا عده بعض أهل العلم أنه مكروه، وفي كلا الحالين وجب عليه أن يوفي بنذره إن نذر. فالعلماء menyebutkan tentang jenis-jenis atau bentuk nadar, terdapat dua jenis. Pertama adalah nadar mutlak secara umum. Yang kedua adalah nadar muqayyad, jadi ada syaratnya. Adapun nadar mutlak adalah seseorang mewajibkan kepada diri dia sendiri suatu amalan tanpa ada imbalan yang dia minta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dia mengatakan bahwasanya aku akan bernadar kepada Allah salat sekian-sekian rakaat tanpa imbalan sesuatu pun yang dia minta kepada Allah. Adapun nadar jenis yang kedua, yakni nadar muqayyad dengan syarat, seperti seseorang bernadar, dia mengatakan bahwasanya wajib bagiku untuk berpuasa sekian-sekian hari apabila Allah menyembuhkan penyakit anakku, dan ini namanya nadar yang bersyarat. Artinya dia tidak akan bernadar kecuali syaratnya tersebut terpenuhi. Dan sebagian ulama menyebutkan tentang hukum dari nadar tersebut adalah makruh, meskipun kedua-dua jenis nadar tersebut adalah wajib untuk ditunaikan setelah dia meniatkan nadar tersebut. قال الشيخ رحمه الله تعالى الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فالشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، وسرد لنا أدلة في المقصود من الرب وأنه هو المعبود سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز بوجه من الوجوه صرف عبادة من العبادات لغيره سبحانه وتعالى، جاء ليبين لنا معرفة دين الإسلام بالأدلة. وقوله بالأدلة حتى يتعلم الإنسان ويضع نصب عينيه أنه لا بد أن يعبد الله عز وجل على بصيرة، والبصيرة هي الأدلة والعلم النافع. Kemudian sang penulis menyebutkan pondasi yang kedua di antara tiga pondasi yang beliau janjikan untuk menyebutkannya, yaitu mengenal agama Islam dengan landasan hukumnya. Dan yang dimaksud dengan Islam adalah tunduk kepada Allah dengan tauhid, patuh kepadanya dengan ketaatan, serta membersihkan diri dari kesyirikan serta pelakunya. Sang penulis setelah menyebutkan kepada kita asal yang pertama, yakni mengenal Allah, mengenal agamanya, mengenal nabinya dengan dalil-dalilnya, Dari situ kita ambil pelajaran bahwa barang siapa yang memalingkan atau tidak boleh untuk memalingkan ibadah apapun dengan maksud dan tujuan apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau terangkan kepada kita di sini bahwa yang kedua adalah mengenal agama Islam dengan dalilnya. Dengan dalilnya maksudnya adalah tidak boleh untuk mengambil agama Islam tanpa berlandaskan dalil. Wal Islamu كما هو معلوم عند إخواننا أنه تارة يأتي إسلام عام وتارة يأتي إسلام خاص وقد ذكر هذا وذاك في القرآن الكريم. إسلام sebagaimana yang diketahui oleh saudara-saudara kami datang dengan dua makna, dua arti. Pertama adalah Islam secara umum atau global, yang kedua adalah Islam secara khusus, dan kedua-duanya telah disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. فالإسلام العام يراد به الإسلام الذي خوطب به جميع الناس من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بل خوطبت به جميع المخلوقات كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أسلم له كل شيء فهذا هو الإسلام العام الذي يراد بهذه الآية. Adapun jenis Islam yang pertama atau Islam yang umum, yang diinginkan dari Islam yang umum adalah Islam yang Allah mengajak seluruh umat manusia mulai dari Nabi Adam sampai pada waktu Allah mewarisi permukaan bumi ini kepada siapa yang Dia kehendaki. Seluruh makhluk yang ada Allah masukkan dalam Islam yang umum ini tanpa terkecuali. Landasan hukumnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, apakah selain agama Allah kalian mencari, milik Dialah. Nah, kepada Dialah berislam seluruh apa yang di langit serta di bumi, baik itu dengan keinginan sendiri ataupun terpaksa, dan kepada Dialah kalian akan dikembalikan. Dan makna Islam secara umum di sini adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berserah diri kepada Allah, dari sisi tidak keluar dari hukum Allah. Wa amma al-Islam al-khas wa huwa alladhi qasadahu al-Shaykh fi risalatihi fa huwa al-Islam alladhi jaa'a bihi Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa hadha al-Islam qad nasakha jami' al-adyan. فالذين قبل محمد من آمنوا بالرسل كانوا مسلمين لكن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن دخلوا في دينه فهم مسلمون وإن لم يدخلوا وإن كانوا على الديانة التي قبل دين محمد صلى الله عليه وسلم فهم كفار والعياذ بالله لأن دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسخ جميع الأديان. Adapun Islam yang kedua atau Islam yang khusus yang dimaksudkan adalah Islam yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengannya, yang mana dengan kedatangan agama Islam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghapus agama-agama Nabi sebelumnya. Dan makna akan hal tersebut bahwa sebelum datangnya agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para pemeluk agama dari nabi-nabi yang sebelumnya adalah Muslim, mereka adalah Muslim. Namun dengan datangnya agama Islam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghapus agama-agama Nabi yang sebelumnya. Dengan kata lain bahwa ketika datang agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beragama dahulunya kemudian mereka masuk ke dalam agama Islam, mereka adalah Islam. Namun barang siapa yang tetap bertahan di atas agama Nabi sebelumnya dengan datangnya agama Islam, maka mereka adalah kafir, karena agamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghapus agama-agama yang terdahulu. وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهذا الحديث يبين دلالة واضحة بالإسلام الخاص الذي أراد أن يشير إليه الشيخ في هذه الرسالة. Telah datang dari hadis yang sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah berkata, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah mendengar tentang aku, tentang kedatanganku, seorang pun dari umat ini, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, kecuali dia adalah penduduk neraka. Sang penulis menginginkan dengan hadis ini menyebutkan bahwa umat ini, meskipun mereka menerangkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghapus agama-agama yang sebelumnya. قال الشيخ وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان. فالشيخ رحمه الله تعالى بدأ في التفصيل بقوله الإسلام والإيمان والإحسان. فالإسلام هو إقامة الأعمال الظاهرة الشهادتان مع الأركان الأربعة المعروفة: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، مع بعض الإيمان الذي يصحح هذا الإسلام الظاهر. والإيمان الذي هو المرتبة الثانية، الإيمان بأركانه الستة: بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فهذا هو الإيمان. أما الإحسان فهو أعظم هذه المراتب، وهو مراقبة الله جل وعلا، مراقبة الله عز وجل. حين يصل الإنسان إلى هذه المرتبة فهو في أعلى مراتب الإيمان. Kemudian sang penulis menyebutkan setelah itu, yaitu tiga tingkatan. Agama memiliki tiga tingkatan: Islam, iman, ihsan. Dan masing-masing dari tingkatan tersebut memiliki rukun-rukunnya. Dan yang maksud dengan rukun di sini adalah, yang paling pertama, Islam memiliki lima rukun. Yang menunjukkan tentang lima rukun tersebut adalah amalan zahir. Islam adalah menegakkan lima rukun tersebut, dimulai dengan dua kalimat syahadat, disusul dengan sholat, puasa, zakat, haji. Adapun iman memiliki enam rukun. Ini bersaksi tentang keesaan Allah, bersaksi tentang malaikat, bersaksi tentang kitab, rasul, hari kiamat, dan seterusnya. Dan adapun ihsan adalah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dari ihsan adalah kita selalu merasa diawasi, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi hamba-hambanya. Dan barang siapa yang pada posisi ini dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia telah sampai pada puncak tertinggi dari derajat Islam, dari derajat agama. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, fa arkanul islami khamsun: syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فالشيخ بدأ الآن في ذكر أركان الإسلام، وهذه الأركان هي خمسة متفق عليها. وبدأ يذكر الشيخ كل ركن من الأركان بدليله، فقال: فدليل الشهادة، أي دليل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ركن من أركان الإسلام، قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Kemudian sang penulis menyebutkan secara terperinci, setelah menyebutkan di depan secara global, rukun Islam ada lima. Pertama adalah bersaksi tentang tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, serta berhaji pada Baitillahil Haram. Dan lima rukun yang disebutkan oleh sang penulis dari lima rukun Islam ini, tetapi lima perkara, adalah perkara yang disepakati, yang tidak ada perselisihan di dalamnya. Setelah itu beliau mulai menyebutkan secara terperinci dari lima rukun Islam tersebut, menyebutkan satu persatu berupa landasan hukumnya, yang beliau mulai dengan dalilus syahadat, landasan hukum tentang persaksian, persaksian tentang kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dengan ucapan Allah Ta'ala, Allah bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali dia serta malaikatnya, orang-orang yang diberikan ilmu, yang bersaksi tentang keesaan Allah. Qa'imam bil qist, tegak berdiri dengan keadilan. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali dia. Dialah maha perkasa, dialah yang maha bijaksana. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومعناها أي معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. فلا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتنبيه الشيخ في هذا الموضع بقوله لا معبود بحق، ولا بد من إضافة هذه الكلمة، لأن هناك معبودات عبدت في هذا الكون ولكن عبدت بباطل، فلا يجوز أن نغفل على هذا التعريف بهذا المنطق. Kemudian beliau melanjutkan sama penulis dengan ucapan beliau, artinya dari kalimat syahadat, yaitu tidak ada yang disembah dengan pantas, dengan haknya, kecuali Allah semata. Dan artinya, la ilaha, tidak ada sesembahan, menafikan seluruh atau segala sesuatu yang disembah selain Allah. Rukun yang kedua, illallah, kecuali Allah. Penetapan bahwasanya ibadah adalah milik Allah semata, tidak ada sekutu baginya dalam peribadatan kepadanya. Sebagaimana juga tidak ada sekutu dalam, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam kerajaannya. Kemudian satu hal yang penting untuk kita perhatikan, datangnya satu ikatan dengan bihaqqin ini adalah perkara yang penting, tidak boleh untuk disepelekan. Bihaqqin, diibadahi dengan hak. Dan satu hal ini tidak bisa dipisahkan, karena di sana ada makna la ilaha illallah yang dibawakan oleh beberapa golongan yang lain, dan itu adalah tidak pantas, tidak tepat. Karena ternyata tanpa ikatan ini di sana masih dijumpai ada sesembahan yang disembah selain Allah namun bukan dengan haknya. Maka ikatan ini adalah jangan sampai kita melalaikannya. Fala ilaha illallah tatadhammanu nafyan wa ithbata. Tanfi jami' ma dun Allah azza wa jalla وتثبت العبادة لله سبحانه وتعالى. فقال الشيخ بعد أن ذكر هذا وتفسيرها الذي يوضحها، أي يوضح هذا المعنى الذي ذكرنا من معاني لا إله إلا الله، قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فإبراهيم عليه السلام تبرأ من هؤلاء المشركين وأثبت العبادة لله جل وعلا، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فهي اشتملت على براءة وعلى ولاء، اشتملت على بغض وعلى محبة، اشتملت على نفي وعلى إثبات. Dari ucapan penulis bahwa la ilaha illallah memiliki dua rukun. Rukun yang pertama adalah penafian, yang ucapannya la ilaha, menafikan seluruh atau segala sesuatu yang disembah selain Allah. Rukun yang kedua, illallah, menetapkan hanya satu-satunya, semata yang diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang penulis lanjutkan dengan ucapan beliau bahwa tafsir yang menjelaskan tentang makna la ilaha illallah beliau bawakan landasan hukumnya berupa ucapan Allah yang berbunyi, ingatlah wahai Muhammad, ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan juga kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali zat yang telah menciptakan aku, karena sungguh dialah yang memberikan petunjuk kepadaku. Dan kalimat ini Allah jadikan senantiasa ada di keturunan Nabi Ibrahim, semoga saja mereka mau kembali. Kemudian beliau susulkan dengan landasan hukum yang kedua tentang tafsir yang menjelaskan akan makna la ilaha illallah di depan. Ucapan Allah yang maha tinggi, katakanlah wahai Muhammad, wahai ahlul kitab, kemarilah. Ayo sama-sama kita mengamalkan satu kalimat yang sama di antara kami dan kalian, yaitu kita beribadah, tidak beribadah kecuali kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan janganlah sebagian kita menjadikan kepada sebagian yang lain sebagai saingan atau tandingan selain Allah, dan barang siapa yang berpaling dari itu, maka katakanlah wahai Muhammad bahwa kami bersaksi bahwasanya kami adalah termasuk orang-orang yang berislam. Dari dalil ini, Sang penulis ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya Ibrahim berlepas diri dari orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dari dalil ini juga menunjukkan bahwasanya makna tafsir yang tepat adalah berlepas diri, membenci, memusuhi. Makna tauhid tafsir adalah di dalamnya terdapat ikatan akan kecintaan kepada Allah, kebencian kepada selain Allah. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ودليل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فالله جل وعلا وضح في هذه الآية وأقسم الله جل وعلا بنفسه في هذه الآية فهذا القسم اللام هذه هي اللام التي تسمى الموطئة للقسم دائما تصحب بقد يعني لقد نعلم أن ثم قسما محذوف تقديره والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم المقسم هنا هو الله جل وعلا أقسم أنه أرسل إلينا رسولا من أنفسنا وهو محمد صلى الله عليه وسلم وهذه دلالة واضحة على أنه رسول من عند الله جل وعلا لأن معنى شهادة أن محمد رسول الله أن تعتقد اعتقادا جازما أنه مرسل من عند الله جل وعلا. Kemudian beliau menyebutkan juga perkara yang kedua landasan hukum tentang persaksian bahwa Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah dengan ucapan Allah Taala. Sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul dari diri kalian sendiri, merasa berat apa yang memberatkan kalian, serta semangat untuk menyampaikan kepada kalian, serta kepada orang-orang mukmin beliau kasih dan juga sayang. Dari dalil ini Allah Azza wa Jal ingin menerangkan kepada kita tentang Allah telah mengutus kepada kita dari diri kita sendiri, yakni dari golongan kita. Dan Allah menegaskan dengan bentuk atau konteks dalam ayat ini dengan bentuk sumpah, datang dengan lafaz lam bentuknya sumpah. Ini adalah bentuk penegasan dari Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ada yang ditakdirkan atau yang dikira-kirakan dari lam tersebut, demi Allah sungguh aku telah mengutus kepada kalian. Ini adalah Allah yang bersumpah dengan nama dia sendiri menerangkan bahwasanya telah ada seorang Rasul yang aku utus dari sisi aku, dari diri kalian sendiri. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وجزر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع فهذا هو معنى شهادة محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله فلا يكفي أن تشهد أن محمد رسول الله ولا تمتثل أوامره ولا تجتنب نواهيه ولا تسير على الهدي الذي جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا العمل منك وهو تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر هو دليل على أنك تشهد أنه رسول من عند الله جل وعلا فالذي يسير على هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه هو الذي آمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا. معنى persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah disebutkan di sini yaitu taat kepada beliau apa yang beliau perintahkan, membenarkan beliau apa yang beliau beritakan, menjauhi apa yang beliau cegah dan beliau larang, serta tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syaratkan. Artinya engkau bersaksi bahwa beliau adalah utusan Allah dengan cara engkau taat kepadanya, engkau jauhi larangannya, engkau membenarkan apa yang beliau beritakan. Dan inilah makna tentang persaksian Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Tidak cukup engkau sekadar mengatakan anda Muhammad dan Rasulullah, namun engkau tidak mentaati apa yang beliau perintahkan, engkau juga melanggar apa yang beliau larang dan beliau cegah. Serta maknanya juga bahwasanya engkau mempersaksikan Muhammad adalah utusan Allah, ya engkau beribadah kepada Allah dengan apa yang datang dari jalur beliau. قال الشيخ: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهذا دليل على أن الصلاة والزكاة هي من العبادات وهي من أركان الإسلام التي فرضها الله عز وجل بها، فوجب علينا الإيمان بها وجوبا قطعيا. Kata beliau berikutnya, landasan hukum tentang sholat dan juga zakat, ini tentang ini adalah ibadah. Dan juga tafsir tentang pengesaan Allah, ucapan Allah Ta'ala. Tidaklah mereka, jadi ahlul kitab, diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama kepadanya, murni, dan menegakkan sholat serta menunaikan zakat, dan itu adalah agama yang lurus. Dalil ini sampai penulis bawakan kepada kita bahwa ini adalah termasuk daripada rukun Islam yang wajib untuk kita mengimaninya, menegakkannya, dan meyakininya secara keyakinan yang pasti. Qala Syekh: wa dalilus siyami qawluhu ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaykumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الصيام والحج من عبادات الله عز وجل ومن أركان الإسلام التي وجب علينا أن نؤمن بها وأن نعتقدها اعتقادا جازما. أما الصيام فهو فرض على كل مسلم مطاع قادر على ذلك، وأما الحج فهو لمن استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع على النفقة واستطاع كان قادرا جسديا وجب عليه الحج. Landasan hukum berikutnya, kata beliau, tentang puasa adalah ucapan Allah: wahai segenap orang-orang yang beriman, telah ditetapkan kepada kalian berpuasa sebagaimana ditetapkan kepada orang-orang sebelum kalian, semoga kalian bertakwa. Berikutnya juga dalil tentang haji wajibnya ucapan Allah Ta'ala: kepada Allah lah wajib bagi kalian, bagi umat manusia untuk berhaji ke Baitullahil Haram bagi siapa yang mampu menempuh jalannya, dan barang siapa yang mengkufuri, sungguh Allah Maha tidak butuh dengan alam semesta. Di sini menunjukkan tentang puasa dan juga haji adalah bagian daripada rukun Islam yang wajib untuk ditegakkan bagi setiap Muslim. Adapun puasa adalah wajib bagi setiap orang yang mampu untuk menunaikan puasa, mampu untuk menunaikan puasa. Adapun haji adalah diperuntukkan bagi orang yang mampu untuk mengeluarkan harta bendanya, melakukan perjalanan dari sisi jasadnya mampu, dan itu kewajiban dari Allah dari dua rukun Islam yang wajib ini. بعد أن ذكر الشيخ الأصل الثاني من أصول الثلاثة العظيمة وهي معرفة دين الإسلام بالأدلة، سيشرع في المرتبة الثانية وهي الإيمان، وهذه نتركها للدرس القادم بإذن الله تعالى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك ونتوب إليك. Setelah satu sudah selesai dari menyebutkan tentang yang kedua, dan beliau akan sebutkan juga perkara yang ketiga dari tingkatan keimanan. Insyaallah kita akan lanjut pada lain kesempatan. Alhamdulillah.